ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فنفسنا عظم الله kita lanjutkan kajian kita pada sebelumnya karya Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah atau yang dikenal dengan Al-Imam Ibn Ajurum rahimahullah. قال رحمه الله وأقسامه أربعة dan pembagian kitab itu ada empat. Rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama disebut kitab rahmat. Yang kedua nasol. Yang ketiga khafd. Yang keempat, jazm. Definisi ikhaf menurut bahasa maupun definisi ikhaf menurut istilah al-nahwu. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam ikhaf. Ada yang disebut rafat, ada yang disebut nasab, ada yang disebut khafd, ada yang disebut jazm. Nah, apa pengertian alfat itu? Termasuk nasab, khafd dan jazm. Alfat, menurut bahasa, ialah al-ulu wal-irtifa, artinya tinggi, naik. Al-Fat atau Al-Fatu menurut bahasa ini ialah Al-Ulu Wal-Irtifat, tinggi. Nah, نعم. Adapun menurut istilah ahli nahwu, arafu ialah istilah untuk dhammah atau yang mewakili. Istilah untuk dhamma atau yang mewakili. Nah, baik. Kemudian yang dimaksud dengan an-nafsu, nafsu menurut bahasa adalah al-istiwa wal-istiqamah. Artinya lurus, tegak lurus, sedangkan menurut istilah ahli nahwu an-nafsu ialah istilah untuk fathah dan yang mewakilinya. Nah, yang ketiga adalah al-qasd. Al-qasd menurut bahasa artinya ialah at-tafakkur. At-tasaful itu artinya turun. Sedangkan menurut istilah al-naqd, al-hafdu ialah istilah untuk kasrah dan yang mewakili. Yang keempat. Al-Jazm. Al-Jazm, jazm menurut bahasa artinya ialah al-qat, pastian. Pasti. Ketetapan, pasti. Al-qat. Sedangkan menurut istilah al-naqwi, al-jazm ialah sukun atau yang mewakili. Istilah untuk sukun dan yang mewakili. Istilah untuk sukun dan yang mewakili. Jadi kalau kita sudah mengenal istilah-istilah itu, maka akan semakin jelas nanti pembahasan-pembahasan berikutnya. Sekali sebut, ini apa, nanti kalian langsung punya kesimpulan. Itu adalah dhammah atau yang mewakili. Kalau disebut nasab, langsung tanggap itu ialah fatha atau yang mewakilinya. Kalau disebut khobar, maka langsung nyantol itu ialah kasra atau yang mewakilinya. Kalau disebut jazm, langsung faham kalau itu ialah sukun atau yang mewakilinya. Apa saja yang mewakili dhamma? Apa saja yang mewakili fathah? Apa saja yang mewakili kasrah? Dan apa saja yang mewakili sukun? Nanti akan dibahas pada babnya tersendiri. Barakallahu. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. كلمات اسم mendapat bagian i'rab rafa, nasab dan khafd. Tidak mendapat bagian i'rab jazm. Walil af'al min dzalika ta'afu wa nasbu wal jazmu wa la khafdha fiha. Sedangkan kalimat fi'il menerima i'rab rafa, nasab, jazm dan tidak menerima i'rab rafa. Nah, Jadi yang menerima tanda Islam itu hanya kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalimat isim menerima tanda i'rab rafa, nasab dan khafad. Kalimat fi'il menerima tanda i'rab rafa, nasab dan jazm. Mengapa kalimat huruf tidak menerima tanda i'rab? Hal jawab, karena huruf itu semuanya mabani. Mabani itu harokat akhirnya tidak bisa terubah dengan sebab dimasuki oleh amil apapun. Ya. Jadi kalimat huruf tidak menerima tanda i'rab karena semua huruf itu mabni. Mabni itu artinya harokat akhirnya tidak mengalami perubahan sekalipun dimasuki oleh amil apapun. Paham ya? Kalimat Arab yang menerima tanda i'rab hanya dua. Kalimat isim dan kalimat fi'il saja. Kalimat huruf tidak bisa menerima tanda i'rab. Karena apa? Karena mabni. Mabni itu apa? Kalimat yang harokat akhirnya tidak mengalami perubahan sekalipun dimasuki oleh amil jenis apapun. Ya. Nah semua huruf mabni. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah semua kalimat isim menerima tanda i'rab? Apakah semua kalimat isim menerima tanda i'rab? Al-jawab, tidak. Ini penting, catatan penting. Tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Mengapa? Karena sebagian kalimat isim itu ada yang mabni. Tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat isim itu mabni. Apa tadi mabni? Dari apa mabni itu? Harokat akhirnya tidak berubah. Apa? Harokat akhirnya tidak berubah. Sekalipun dimasuki oleh amil apapun, ya. Ini sebagai pemanasan. Di antara isim mabni yang tidak menerima tanda i'rab ialah ada 8 macam. di antara istimar itu ada 8 macam. Nah, 8 macam itu masih dalam kategori di antara. Artinya lebih dari 8 macam. Yang pertama, ismul dhamir, isim dhamir masih dibahas pada babnya tersendiri. Yang penting kenal namanya ya. Yang kedua, ismu syarti. Isim syarti. Ismu syarti. Isim syarti. Nanti juga akan dibahas pada tempatnya. Yang penting kenal dulu namanya. Yang ketiga, ismul istifham. Isim istifham. Nanti juga akan dibahas pada tempat. Yang penting kenal namanya. Yang keempat, ismul isyarah. Ini juga dibahas nanti pada tempatnya. Yang penting kalian kenal dulu ismul isyarah. Amasur isim abni. Yang tidak menerima tanda isyarah. Yang kelima, ismul fi'li, isim fi'il. Ini juga akan dibahas pada saatnya nanti. Yang keenam, ismul mausul, isim mausul. Juga akan dibahas nanti pada saat. Yang ketujuh, al-alam al-maktum di way. Nama orang yang diakhiri dengan wain. Seperti si bawain. Si bawain. Atau sin bawain. Atau trohawain. Nah, al-alam al-maktum diwai. Nama orang yang diakhiri dengan lafaz wai itu mabni. Yang kedelapan, babul dhurur, sebagian isim dhurur. Sebagian, tapi tidak semua. Sebagian, seperti al-an, Al-an artinya sekarang. Al-ana terus al-an. Jadi kesimpulannya, faedah tadi yang pertama, kurup tidak menerima tanda i'rab karena mabni. Mabni itu harokat akhirnya tidak bisa berubah. Kalipun dimasuki amil apapun. Yang kedua, tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat isim itu ada yang mabni seperti huruf. Harokat akhirnya tidak mengalami perubahan, sekalipun dimasuki oleh amil. Di antara isim mabni ada 8 macam. Masih di antara ya. Isim dhamir, isim sarf, isim isyarah, isim fi'il, isim mansub, al-maktub bi waw dan ba'du huruf sebagian huruf contohnya al-ah. Nah, catatan yang ketiga, tidak semua kalimat fi'il menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat fi'il itu mabni. Nah, baik. Fi'il ada berapa? Ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il mana di antara 3 fi'il ini yang madhi? Yang pertama, ya fi'il madhi. Ijma'an. Berdasarkan kesepakatan bainal kufiyyin wal basriyyin. Tapi ijma' itu berarti sepakat antara ahli nahwu kufah dan basrah. Fi'il madhi itu mabni. Berarti fi'il madhi bisa menerima tanda i'rab, rafa, nasab, khobar. I'rab, rafa, wain. Ya, karena apa ini? Karena apa ini? Ya, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il amr bi ikhtilaf dengan adanya perbedaan pendapat. Kalau ahli nahwu kufah berpendapat fi'il amr itu apa ini? Menerima tanda i'rab. Kalau alina ubasa, fi'il amr itu mabni. Nah, di fi'il amr itu dikatakan mabni, tapi masih diperselisihkan. karena ahli nahwu bashar berpendapat tidak mabni. Ya, kalau enggak mabni berarti menerima tanda apa ini? Kaaf. Kalau ahli nahwu bashar yakin itu mabni. Kemudian fi'il mudhari. Ini hukum asalnya mu'rab, yakni menerima tanda i'rab. Kecuali dalam keadaan tertentu yang akan dibahas pada kesempatan yang pas di tempat. Berarti kalimat fi'il yang menerima tanda i'rab itu cuma fi'il mudhari' saja. Itu pun ada sebagian yang tidak mau menerima tanda i'rab. Semakin sempit ke kalimat yang menerima tanda i'rab. Ya. Taibat. Jadi saya ulangi lagi. Kitab itu ada empat macam. Apa? Nasab, mufradat, jazm. Kalimat Arab yang menerima tanda i'rab hanya dua. Kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalimat isim menerima tiga tanda i'rab. Apa? Nasab, khobar. Kalimat fi'il menerima tiga tanda i'rab. Apa? Nasab dan jazm. Kemudian, tidak semua kalimat isim menerima tanda i'rab. Karena sebagian kalimat isim itu ada yang mabni. Di antaranya 8 macam yang disebutkan tadi. Kemudian kalimat fi'il tidak semuanya menerima tanda i'rab, karena ada yang tidak mau menerima tanda i'rab. Kalimat mabni, yakni fi'il madhi berdasarkan kesepakatan. Yang kedua fi'il amar, kalaupun ada perbedaan pendapat. Dan yang ketiga ialah fi'il mudhari pada keadaan tertentu yang akan disebutkan pada tempatnya yang tepat. Hai. Setelah kita kaji pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang masuk pada isim dan fi'il, kelompok yang kedua hanya masuk pada kalimat isim, kelompok yang ketiga hanya masuk pada kalimat fi'il. I'rab apa yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il? Rafa dan nasab. I'rab apa yang hanya masuk pada kalimat isim? I'rab khobar. I'rab apa yang hanya masuk pada kalimat fi'il? I'rab jazm. Ya itu pembagian kelompoknya. Nah. Setelah itu baru dipelajari apa saja tanda i'rab. Katanya dhamma dan yang mewakilinya. Selain dhamma itu apa saja? Terus kalau dhamma itu dipakai oleh siapa saja? Selain lain itu yang paling menentukan, saat-saat yang paling menentukan, sehingga wajib untuk diapa, wajib untuk diapa. Rafa itu dhamma dan yang mewakilinya. Dhamma itu dipakai oleh siapa saja. Rafa. Yang mewakili dhamma apa saja dan dipakai oleh siapa saja. Ketika rafa itu. Ini adalah saat-saat yang paling penting dalam pelajaran ilmu nahwu. Sehingga wajib untuk dihafal di luar kepala. Belum hafal, tidak bisa lanjut. Tapi harus hafal 100%. Siap menerima sekarang atau ditunda besok? Pertanyaan yang cukup jelas. Kalau menerima sekarang, sudah harus hafal besok. Itu namanya inti pelajaran ilmu nahwu ialah alamatul i'rab. Tanda-tanda apa ini? I'rab. Ini harus apa? Di luar kepala. 100%. Kalau tidak 100%, nanti akan mempengaruhi kualitas kemampuan antum dalam memahami ilmu nahwu. Nah, disampaikan sekarang ataukah ditunda besok? Ayo bilang besok. Jagonya tetap berani sekarang. Kalau ditunda besok, berarti sekarang ialah next. Baik, siapkan kapas untuk tes hilang. Pelajaran yang telah saya sampaikan sebelum membahas alamatul i'rab besok, insyaAllah. Tidak boleh membaca kitab apapun dan catatan apapun. Tidak perlu curang karena tidak ada hadiah dalam turnamen ini. Hanya semata-mata mengukur apa ini, kemampuan kalian sampai di mana. Kau sama lu, kalau seandainya masih belum mampu. Ya, kalau belum mampu berarti tidak saya lanjutkan. Akan saya ulang-ulang terus dulu pelajaran yang telah saya sampaikan. Artinya, belum tentu alamatul i'rab saya sampaikan besok. Tergantung hasil survei tes terakhirnya. Kalau memang antum betul-betul bagus dalam menjawab, berarti kita sampaikan alamatul i'rab besok. Tulis nama lengkap yang asli, nama asli, nama asli, bukan nama samaran, ya, asli, nama itu boleh, tapi aslinya disebut, ya, bukan nama samaran. Alamat, Bismillahirrahmanirrahim, soal pertama. Ini langsung dijawab. Saya baca soal, langsung dijawab. Dengan hitungan menit atau detik. Satu. Perhatikan baik-baik. Tidak boleh nyontek. Soalnya ditulis. Anak suka tidak bawa Quran. Soalnya ditulis. Ya. Nah, siapa nama penyusun kitab Al-Ajurumiyyah? Dan dikenal dengan nama apa? Supaya tidak asal singkat saja. Siapa nama penyusun kitab Al-Ajurumiyyah? Dan dikenal dengan nama apa? Misalkan ada orang namanya Abdul. Apa? Tapi dia dikenal dengan nama siapa? Heren. Nama lengkapnya ditulis, dikenal dengan nama yang mana? Itu dia ditulis. Jawab langsung. Tinggal 10 hitungan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 2. Tulislah bait syair tentang tanda huruf. Tulislah bait syair tentang tanda huruf yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hariri. Yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hariri. Tulislah bait syair tentang tanda huruf, tanda kalimat huruf ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hariri. Sudah, tulis semua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam, tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Nomor tiga. Sebutkan 8 macam isim mamun. Sebutkan 8 macam isim mamun. Saya kalau bikin soal ke mana-mana, situ-situ saja ya. Nah, kapan sekali. Nah, hanya membutuhkan ingatan yang kuat saja. Ya. Delapan itu bukan lima. Delapan juga bukan tujuh, tapi murni delapan, ya. Nah, jangan cuma tulis angkanya saja. Pakai Indonesia nggak apa-apa, ya, kalau nggak bisa Arab Indonesia juga nggak apa-apa, tulisannya betul ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gak urut, gak apa-apa. Yang penting lengkap delapan ya. Kita nunda hitungan. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nomor 4. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan i'rab lafzi dan i'rab takdiri? I'rab lafzi dan i'rab takdiri. Berikan satu contoh masing-masing. Taslim. Terjawab. Sudah. Belum jawab. Duh, nak senyum-senyum aja. Oh, masih COVID ya? Jawaban itu pertanyaan ya. Nah, jangan dikosong ya. Nah, jawab sesuai dengan kemampuan. Nah. Baik, assalamualaikum. Langsung nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Sebutkan 4 tanda kalimat isim. Dan 4 tanda kalimat isim dan tanda kalimat fi'il. Kalau isim kan jelas 4, kalau fi'il kan ada tambahan, ya kan? Tentang fi'il amr ya, masukkan itu, ya. Sebutkan 4 tanda kalimat isim dan juga fi'il. Dan juga tanda apa ini? Kalimat fi'il. Sini apa? Nomor 6. Nomor 6. Nah, barang topik. Sebutkan 'Qadr'kan makna 'qadr' yang masuk pada kalimat ilmu, yang masuk pada ilmu bi dan yang masuk pada ilmu roh. Sebutkan makna 'qadr' yang masuk pada fi'il madhi dan yang masuk pada fi'il mudhari. Makna arti Sebutkan arti qad atau makna qad yang masuk pada fi'il madhi dan yang masuk pada fi'il mudhari. Pengajar. Pengajar M kira. Apa? Ya. Indonesia boleh, Arab boleh. Kalau Arab Indonesia tempat. Ya. Arti qad yang masuk pada fi'il madhi dan yang masuk pada fi'il mudhari. Nomor 7. Ayo, nomor 7. Sebutkan lima huruf qad. Sebutkan lima contoh huruf qad. Lima contoh huruf qad. Ya, huruf kofetnya apa? Kita pakai contohkan, ya. Huruf kofet kan banyak. Contohnya apa saja, ya. Sebutkan lima, ya. Sebutkan lima contoh huruf kofet.